Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi hari ini kita berkumpul di majlis ta'lim Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau. Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Dan kita doakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habshi beserta putra beliau Al-Habib Ali dan juga para guru-guru kita semuanya yang hadir tempat ini mendapatkan keberkahan, afiah, kesehatan, panjang umur. Dan Allah Ta'ala berikan bimbingan, taufik, hidayat kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Ini hari kita hadir adalah ta'lim yang pertama di majlis ta'lim ini setelah Idul Fitr, setelah kita lebaran. Nah ini dia ta'lim yang pertama di sinilah pada pagi hari ini kita berkumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita yang beruntung dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau sebagaimana tadi disebutkan dalam hal yang berkenaan tentang silaturahim, ketika Nabi Muhammad SAW sampai pertama kali di kota Madinah, beliau pertama kali berbicara, ucapan yang pertama beliau ucapkan kepada sekalian manusia, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkan salam di antara kalian. Wasilul arham, sambung silaturahmi di antara kalian. Dan juga Rasul SAW mengatakan wa atimut ta'am, beri makan antara kalian satu sama lain, saling memberi makan. Wasallu billail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, salat malam tatkala orang-orang pada tidur, maka niscaya kalian kalau semuanya ini dijalankan, sebarkan salam, sambung silaturahmi, beri makan orang lain, bangun malam tahajud waktu orang pada tidur, maka tadkhulul jannata bisalam, masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala dengan membawa salam. Tahiyyatuhum yawma yalgaunahu salam, salamun gaulan min Rabbir Rahim, salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sambung silaturahmi kita. Kita duduk di sini, kita menyambung silaturahmi. Setelah lebaran kita sambung silaturahmi terus, jangan kita putus. Sebab al-gati' mal'un wa in mata fi jawfil Ka'bah. Diriwayatkan orang yang mutusin silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun matinya di dalam Ka'bah. Mati di dalam Ka'bah hebat banget, tapi kalau dia mutusin silaturahminya enggak berguna itu semua. Dilaknat, diusir dari rahmat Allah Ta'ala, waliyadu billah min dzalik. Jangan mutusin silaturahim, tetap kita sambung. Apalagi zaman sekarang enak, gak bisa ketemu, telepon, gak bisa telepon, SMS, alhamdulillah, masya Allah, tetap sambung bakti sama orang tua kita. Kemudian juga nih, kita hadir nih pada pagi hari ini di majelis ini, majelis ilmu yang ngajak kita kepada ilmu, ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Majlis ilmu, kata Rasulullah, hudur majlis ilmin khairu min salati alfi rak'ah wa min iadati alfi marid wa min huduri alfi janazah. Engkau hadir di satu majlis ilmu, satu majlis ilmu, pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat ditambah dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit ditambah dengan pahala menghadiri 1000 jenazah. Gabungkan itu pahala semuanya, terus timbang, ukur sama pahala hadir satu majelis ilmu, gedean pahala hadir satu majelis ilmu. Alhamdulillah. Di sini siapa yang hari ini sholat 1000 rakaat? Siapa yang minggu ini menjenguk 1000 orang sakit? Siapa yang nguburin 1000 jenazah? Tukang mandiin juga belum tentu. Tapi pahalanya dengan hadir satu majelis yang cuma sebentaran doang nih, kita dapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau enggak hadir tuh, dia punya kemampuan hadir tapi dia enggak hadir, rugi. Nabi Muhammad bilang dalam hadis, asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu ayatulubal ilma walam yatulubhu. Orang yang paling dahsyat penyesalannya hari kiamat, siapa orang yang penyesalannya paling dahsyat hari kiamat? Hah? Siapa? Yang paling dahsyat penyesalannya, oh, yang enggak punya mobil. Yang kagak punya rumah. Atau yang kehilangan dunianya. Emang sedih nyesel. Tapi tahu enggak, yang paling dahsyat penyesalannya besok hari kiamat adalah orang yang memiliki kesempatan untuk belajar, nuntut ilmu, buat hadir majelis ilmu, cuma dia enggak tuntut ilmu, dia enggak hadir ke majelis. Ini orang yang paling menyesal besok di hari kiamat. Kita di sini semuanya udah pernah punya keluarga yang meninggal dunia belum? Hah? Semuanya punya. Kalau enggak bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, suaminya, saudaranya, kakaknya, pamannya, bibinya, atau kakeknya. Ada aja keluarga yang meninggal dunia, pasti ada. Mereka tuh keluarga kita yang udah meninggal dunia, mereka balik lagi gak? Mereka apa mereka pergi kayak tamasya terus pulang lagi ke kita? Gak balik lagi, khalas, selamat tinggal, gak balik lagi. Yang ada kita nyusul mereka ke sana, mereka balik ke sini? Enggak. Seandainya mereka bisa balik ke dunia, dan itu gak mungkin. Kalau mereka bisa balik, kira-kira apa yang bakalan mereka lakukan? Kalau mereka bisa balik, wah, saya udah lihat di akhirat, ternyata ada hal yang paling berharga yang harus saya lakukan, mumpung saya masih bisa lakukan di dunia. Apa itu? Mau kawin lagi? Gak bisa. Bukan itu. Pulang dari akhirat apa yang dilakukan? Oh, saya mau beli rumah. Enggak. Oh, saya mau jadi menteri. Kagak. Saya mau ngelamar pekerjaan di sini di situ. Enggak, bukan itu yang dicari. Kalau mereka orang yang udah wafat bisa kembali ke dunia, pertama yang mereka lakukan, yang paling mereka utamakan, apa yang mereka lakukan? Mereka bakal cari majelis ilmu, majelis zikir. Saya mau hadir. Kenapa? Pahalanya gede banget di sana. Apalagi di majelis, majelis yang dibangun atas pondasi yang kuat. Pondasinya ini kuat, pondasi taqwa. Ini ibaratnya nih, nyambung rantainya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung tarik kabel langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Indonesia merdeka udah berapa tahun? 69 tahun. Sebelum Indonesia merdeka, kita ngapain? Dijajah sama siapa? Sama Jepang. Sebelumnya? Sama Belanda. Kita dijajah sama Belanda berapa tahun? 350 tahun. Udah gitu, Jepang masuk, Belanda menyingkir. Orang-orang di masa tersebut puyang dah. Kita udah dijajah sama Belanda 350 tahun. Nah, ini ada penguasa yang bisa ngalahin Belanda. Kira-kira berapa ratus tahun kita bakal dijajah? Ini 350 tahun, yang ngejajah 350 tahun bisa kalah sama Jepang. Nah itu orang zaman tersebut, nih kita dijajah Jepang, berapa ratus tahun nih kita ngerasain lagi nasib dijajah. Enggak taunya cuma 3,5 tahun. Subhanallah. Allah Ta'ala sibukkan orang zalim dengan orang zalim. Yang ini dibom, sama-sama zalim, udah angkat kaki, merdeka deh kita. Alhamdulillah. Yang merdeka siapa ngomong-ngomong? Yang merdeka negeri kita Indonesia merdeka. Cuma ente merdeka gak? Indonesia merdeka. Ente merdeka gak? Masih dijajah nafsu. Masih dijajah syaitan. Ini syaitan lebih dahsyat dari Belanda, lebih dahsyat daripada Jepang. Dari zaman Nabi Adam dia udah ngejajah. Tuh, anaknya Nabi Adam yang dibunuh tuh. Pembunuhnya itu dikuasai syaitan. Yang ngeluarin Nabi Adam dari surga siapa? Syaitan, ulahnya dia. Begitu. Jadi bukan 350 tahun, bukan 3,5 tahun, ini udah ribuan tahun nih musuh bebuyutan kita. Kita udah merdeka belum dari dia? Kita bilang merdeka, terus kita jabat tangan sama syaitan. Allah Ta'ala bilang, inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Ini musuh, kenapa lu jadi teman? Musuh, perlakukan dia sebagai musuh. Jangan kita deketin, apa yang dia ajak, hindarkan. Jangan kita ikutin. Nafsu, musuh. Dunia tuh musuh. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid, gurunya Habib Ali Kuitang, dia bilang, wahfadhil galba ayyulimma bihi syaitan wal nafs wal hawa wad daniyah. Ya Allah, jaga saya punya hati. Merdekakan saya punya hati, jaga saya punya hati dari pengaruh syaitan dan hawa, wa nafsu, wa dunia. Jaga saya punya hati ini dari pengaruh syaitan, nafsu dan dorongan keinginan-keinginan nafsu serta dunia. Nah ini dia. Ketika membaca di akhir Baqarah, wansurna 'alal qaumil kafirin, bantu kita melawan orang-orang kafir. Siapa itu yang kafir? Syaitan kafir, dunia kafir, nafsu juga musuh kita. Nah karenanya ayo kita cari kemerdekaan buat diri kita. Indonesia udah merdeka, alhamdulillah. Nafsu kita tolong, jiwa kita merdekakan dari perbudakan nafsu, dari perbudakan syaitan. Enggak mesti setiap yang dianjurkan oleh nafsu kita turutin, enggak. Kita kan dikasih otak, terus kita dikasih syariat Nabi Muhammad. Ukur dengan otak kita, dengan syariat Nabi Muhammad. Ukur. Oh, ini patut, ini enggak patut, ini boleh, ini enggak boleh. Jangan nafsu kita diturutin. Jangan. Oh, ini majelis, Masya Allah. Majelis yang penuh berkah. Udah ada dari sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, ini majelis sudah ada. Zaman Belanda, ini majelis sudah ada. Zaman Jepang, ini majelis sudah ada. Sekarang Indonesia baru 69 tahun merdeka. Kita udah Masya Allah. Alhamdulillah. Orang-orang yang hadir di majelis ini senantiasa merdeka dari dulu sampai sekarang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berkah ini majelis. Kemerdekaan ini kan yang didapat dari ini majelis. Berapa banyak memerdekakan orang yang seharusnya masuk neraka dimerdekakan. Harusnya ini orang masuk neraka. Berkat ini majelis dimerdekakan, dilepaskan daripada azab neraka. Berkat majelis yang kayak begini. Di zaman gurunya Habib Ali Kuitang, zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid, itu pernah ada satu orang soleh, dia bermimpi. Mimpi ngelihat para aulia di alam barzakh sana. Dia tanya, bagaimana keadaan kalian di alam sana? Dia bilang, alhamdulillah, kami senantiasa berada dalam kegembiraan, keceriaan, dan tiap hari kami selalu dapat kiriman. Kiriman dari mana? Dari apa yang dilakukan di majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kirimannya sampai ke sini. Orang bikin majelis, mereka dapat kiriman. Masya Allah, majelis kayak begini, yang untung bukan yang hidup doang, yang mati juga untung. Dapat keberkahan dari majelis macam begini. Nah karenanya, jangan kita tinggal. Tetap kita rutin. Terus, kayak tadi dibilangin, bekasnya mana? Pengaruhnya mana? Pengaruh majelis, anak majelis, orang yang hadir majelis, omongannya enggak kayak orang pasar. Orang yang hadir majelis, mulutnya itu rapi, santun. Ya, kayak enggak disekolahin tuh mulut. Kita kan hadir majelis, ayo dong. Ini majelis-majelis Habib Ali, ngomong kayak Habib Ali. Majelis-majelisnya Nabi Muhammad, ngomong ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khuluqus sahal wal lafdhul muhtawi 'alal ma'nal jazal. Nabi Muhammad enggak berucap, tidak berbuat kecuali yang bagus-bagus aja. Indah, baik, ma'ruf. Nah, kita sekarang hadir majelis, tunjukkan kelakuan kita baik. Ucapan kita baik. Nih orang majelis kayak begini, jadi orang tertarik. Nih sekarang banyak hal-hal yang menimbulkan antipati terhadap Islam. Memberikan cermin yang buruk tentang Islam. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ada orang, dia berjuang, berjihad, sampai mati. Fisabilillah bukan. Yang satu lagi, dia begini-begini, mati. Fisabilillah bukan. Yang ini begini-begini, dia fisabilillah bukan. Intinya Nabi bilang, di antara semua pejuang-pejuang yang berbeda dengan beragam cara, intinya satu. Manjahada litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah, dia angkat Islam, dia mengangkat citra Islam, berjuang untuk mengangkat citra Islam, maka dia fi sabilillah. Tapi kalau dia berjuang ngejatuhin Islam, menjelekkan Islam, membawa citra buruk terhadap Islam, lebih banyak ngerugin Islam. Lu ngebelain Islam, pengen hancurin Islam. Kamu ini temannya Islam atau musuhnya Islam? Islam gak begitu. Intinya berjihad yang benar itu yang fisabilillah, yang berjuang untuk ninggin Islam, untuk mengangkat citra Islam, bukan memberikan kesan yang buruk terhadap Islam. Adapun dia memberikan kesan yang buruk sama Islam, terus dia bilang, ah, la ilaha illallah, ni fisabilillah. Enggak, bukan itu yang fisabilillah. Ada sabilu syaitan. Syekh Mutawalli Syarawi itu beliau pernah diskusi dialog dengan salah seorang dari kelompok ekstremis. Kerjaannya ledakin bom di tempat maksiat, bunuhin orang-orang yang gak sejalan, orang-orang non-muslim ataupun bahkan yang muslim juga. Alhasil ada dialog dengan Syekh Mutawalli Syarawi. Dia bilang, saya mau tanya, kamu ketika melakukan pembunuhan terhadap mereka, mereka mati? Mati. Diledakan mereka mati? Mati. Begitu mereka mati, masuk surga apa neraka? Dijawab, jelas mereka masuk neraka. Langsung saya ledakan, diledakan, langsung mati, langsung pasti masuk neraka. Oh gitu, selamat. Berarti kamu sama syaitan sama. Kok sama? Setan tujuannya apa? Masukin manusia ke neraka. Yang udah di surga dikeluarkan. Tujuannya syaitan adalah masukin manusia ke neraka. Oh, setan masih pakai proses. Prosesnya panjang, banyak birokrasinya. Ujung-ujungnya matinya ntar yang penting di luar Islam. Ujung-ujungnya yang penting nih orang masuk neraka. Tuh. Tapi kalau ente langsung direct, enggak pakai birokrasi. Ah, cut semua birokrasi, langsung masuk neraka. Wah, Nabi Muhammad dakwah 23 tahun buat apaan? Ngajak orang kepada agama Islam ini dengan akhlak, dengan perangai beliau, dan beliau berhasil sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intinya saudara-saudara sekalian, kita ngaji, kita belajar. Kalau kita enggak nuntut ilmu, kalau kita enggak ngaji, kita dibodohin orang. Ditipu orang. Penyakit orang sekarang nih, problemnya, semua problemnya intinya dua. Kagak nuntut ilmu, ilmu agama nih yang kita maksud, yang kita maksudkan ilmu agama. Tidak belajar ilmu agama, enggak ngaji, atau salah ngaji. Itu dia. Oh, dia enggak belajar, enggak nuntut ilmu. Oh, pantas. Atau enggak belajar, salah ngaji berarti. Salah guru, gurunya enggak pakai sanad. Diurut siapa gurunya? Siapa gurunya? Fulan, fulan. Terus nyambungnya ke mana? Chicago. Tanpa guru. Gurunya siapa? Ujung-ujungnya syaitan. Belajar oh dari kitab doang, dari selebaran. Apalagi sekarang ada Syekh, Syekh Google namanya. Ada Syekh YouTube. Ada Syekh Twitter. Begitu. Syekhnya siapa? Oh, Syekhannya di Facebook. Internet. Syekhannya di mana? Di TV. Syekhannya di radio. Begitu. Mangkan Syekhu kitabuh fakhata'uh akthar min sawabih. Yang gurunya cuma modal kitab doang, banyakan salahnya daripada benarnya. Labudda min syaikh tasiru bisairihi. Harus punya guru yang kita teladanin jalannya. Siapa? Min ahlin nufusiz zakiyati. Dari orang-orang yang nafsunya udah terbina. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita. Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Dan Allah Ta'ala memberikan kemerdekaan. Kemerdekaan kepada negeri kita, kepada jiwa kita, kepada hati kita, kepada bangsa kita, kepada umat Islam di seluruh dunia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadin Nabi Al-Ummi wa ala alihi wa sallam. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.